تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى وآتوا الزكاة من غير نكير. Ada perintah وآتوا الزكاة, tunaikanlah zakat. Abu Bakar As-Siddiq ketika telah setelah Rasulullah meninggal, beliau akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Maknanya adalah zakat itu terus berulang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memahami bahwa wa'atuz zakat itu maknanya adalah wujubuz zakat takraran. Zakat itu mesti berulang. Walaupun Rasulullah tidak menyebutkan membayar zakat itu setiap tahun, tapi dari lafaz ini Abu Bakar memahami zakat itu takrar. Min ghairi nakirin, tidak ada sahabat lain yang mengingkari, tidak ada ulama yang mengingkari, membantah. Oke, jadi dari lafaz wa'atu zakata saja, Imam Abu Bakar As-Siddiq memahami zakat itu li takrar min ghairi nakirin, oleh karena itu min ghairi nakirin, karena itu ulama mazhab ini mengatakan bahwa sighatul amri haqiqatun atau al-amrul mutlaqu yufidu takrar. Itu dia. Qulna la'allahu alaihi salatu wassalamu bayyana takrarahu. Boleh saja kemungkinan Rasulullah telah menjelaskan bahwa al-amru itu litakrar ketika masalah zakat ini. Mungkin Rasulullah telah menjelaskan bahwa al-amru dalam zakat di sini adalah yufidut takrar. Apa bayan dari Rasulullah? Mungkin ada. Seperti misalkan Rasulullah menyuruh, ini kalau mau kita cari bayannya yang mana, seperti Rasulullah, fi'ilnya Rasulullah mengambil zakat dari negeri ini, dari wilayah ini, setiap tahun diambil. Itu sebenarnya kan sudah menjadi bayan, bahwa zakat itu mesti dikeluarkan setiap tahun. Tapi kalau dari segi lafaz saja, wa'atul zakat al-amrul mutlak, dan Abu Bakar memahami itu untuk takrar. Kata Imam Baydawi, boleh jadi Rasulullah telah menjelaskan ada bahwa zakat itu litakrar. Qila annahyu yaqtadi takrar. Ini dalil yang kedua dari orang yang mengatakan itu litakrar. Annahyu yaqtadi takrar. Fakadzalikal amru. Kalau misalkan ada perintah, ada larangan. La tashrabul khamar. Larangannya turun sekarang nih, jam 10.30. Apakah maknanya kita meninggalkan larangan sekarang, tidak minum khamar sekarang, atau sekarang tidak minum khamar, nanti jam 11 tidak minum khamar, jam 12 tidak minum khamar, pagi tidak minum khamar, hari Rabu tidak minum khamar, hari Kamis tidak minum khamar, dan seterusnya. Atau maknanya tidak minum khamar jam 10.30. Ada dua makna. Yang mana? Yang kedua, berarti berterusan tidak boleh minum khamar. Berterusan tidak boleh minum khamar itu maknanya annahyu yaqtadi takrar. Berulang-ulang untuk tidak melaksanakan larangan itu. Oke? Okay? Annahyu yaqtadi takrar. Dan beliau langsung mengkiaskan fakadzalikal amru. Maka amru juga seperti itu. Katanya, kira-kira maulah? Maqul? Maqul. Oke. Kalau antum disuruh ishtari ruz, belilah beras. Atau akan beli terus, beli. Nah, kalau sudah habis, itu bersyarat itu. Itu mu'alak bersyarat. Itu mu'alak bersyarat nanti. Kalau sudah habis, beli yang baru. Itu kalau bersyarat. Sekarang dia mutlak. Kalau mutlak dia lagi sejak ke. Kata Imam Baydawi, al-intihau abadan mungkin. Meninggalkan sesuatu itu lil abad, selamanya itu mungkin. Mungkin saja. Kenapa? Tidak ada pekerjaan. Orang kalau tidak bekerja, mungkin saja. Misalkan dikatakan la tashrabul khamar, jangan minum khamar. Tidak minum khamar seumur hidupnya itu mungkin. Kenapa? Tidak ada pekerjaan kan? Dia tidak akan letih, tidak akan capek, tidak akan hilang nyawa juga. Nah, mungkin al-intihau lil abadi abadan mungkin. Dunal imtisal. Imtisal apa? Mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah. Kalau mengerjakan perintah itu tidak mungkin. Al-imtisal la yumkinu lil abad. Kenapa? Seperti tadi. Taklif bima la yutaq. Oke? Sedangkan imtisal tidak mungkin abadan, la yumkinu abadan. Qila. Dalilnya lagi. Lau lam yatakarrar lam yarit an-nasakh. Ada dalam beberapa perintah dalam syariat itu seperti masalah iddah kaum perempuan ataupun dalam masalah khamar juga. Atau masalah iddah perempuan. Dalam ayat yang lain misalkan mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna satu qura, atau sebelumnya yang ya yang salah satu qura itu semua perempuan yang ditalak itu mesti menunggu masa iddah sampai salah satu qura. Dan yang lain walazina yazaruna azwajahum yatarabbasna bi anfusihinna. Ini ada nasakh. Nah, yang seperti ini kata ulama ini, kalaulah bukan untuk takrar, tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Maknanya kan seperti tadi. Kalau kita contohkan yang awal tadi, mesti kan seperti orang yang sholat zuhur sekarang, sholat zuhur lagi, sholat zuhur lagi, sholat zuhur lagi. Sholat zuhur yang setelah ini akan menasakh sholat zuhur yang sebelumnya, dan ini tidak boleh. Lah ya, ini batil. Tapi ada dalam beberapa syariat yang seperti ini terjadi. Setelah dikerjakan yang ini, kemudian datang ayat perintah ayat lain menasakh yang pertama. Maknanya, setelah dikerjakan, berdatang perintah baru menasakh, kita kerjakan yang ini. Berarti satu, dua. Kalau datang lagi nasakh yang baru, berarti tiga. Kata beliau, kalaulah bukan untuk takrar seperti ini, tidak akan pernah ada nasakh. Paham kan? Tidak akan pernah ada nasakh. Dijawab oleh Imam Baidawi, wuruduhu, mana wuruduhu? Wuruduhu raja'an ila nasakh. Wurudun nasakh fi syari'ah, seperti itu qarinatut takrar. Kalau ada perintah dalam syariat itu yang nasakh, nasakh, nasakh, berarti perintah itu untuk takrar. Kesimpulan beliau adalah nasakh adalah qarinah bahwa perintah itu untuk takrar. Oke? Kalau ada satu perintah yang dalam Al-Quran, dalam hadis yang setelah datang satu dalil, datang dalil yang lain menasakh, datang dalil yang lain menasakh, itu berarti perintah yang ini untuk takrar. Oke? Dalam artian berarti nasakh itu adalah qarinah bahwa al-amru itu litakrar. Berarti bukan amrul mutlak lagi. Amrul yang muqtarin bin bil qayyid. Qayyidnya apa? Qarinahnya apa? Nasakh. Berarti bukan mutlak lagi. Oke? Yang kedua, qulna aqila. Dalil al-qasam. Husnul istifsari dalilul ishtirak. Seperti misalkan tentang haji tadi, tentang haji. Innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Allah telah mintakan kepada kalian haji, mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Perintahnya seperti itu saja. Apakah sahabat tidak tahu al-amru itu litakrar atau limarrah? Tahu sebenarnya. Kadang marrah, kadang takrar, misalkan. Tapi sahabat bertanya, padahal mereka orang ahli, orang Arab, Arab Quraisy yang terkenal dengan fasahah fil kalam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ahujjuna hadza li'amina aw lil amril abad?" Haji kita sekarang ini untuk tahun ini saja kah atau untuk seterusnya? Mereka bertanya. Padahal mereka orang-orang yang ahli fasahah. Sehingga kata, dan pertanyaan seperti ini sah atau tidak? Baguskah? Sah? Dan memang sahabat bertanya. Berarti pertanyaan seperti ini boleh-boleh saja. Dan bahkan orang-orang sekelas sahabat yang ahlul fasahah juga bertanya. Maknanya adalah, kalau ada ungkapan Rasulullah fahujju, lalu ada sahabat yang bertanya, maknanya berarti al-amru dalam fahujju ini imma lil marrah, imma lil takrar. Kalau lil marrah saja dan sahabat sudah tahu, mesti mereka tidak akan bertanya. Oke? Okay? Kalau litakrar dan sahabat sudah tanya tahu, mereka tidak akan bertanya. Tapi karena ini imma lil marrah au lil litakrar, maka sahabat bertanya, haji kita sekarang ini untuk marrah atau takrar ya Rasulullah? Tinggal Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am la wajaba." Kalau saya katakan na'am, dia akan menjadi wajib. Wa mastata'tum. Kalian tidak mampu. Nah, ini pertanyaan seperti ini yang disebut dengan husnul istifsar. Kalau pertanyaan seperti itu dianggap sah dan boleh, itu nanti dikatakan dengan hasan. Hasan husnul istifsar. Pertanyaan seperti itu boleh. Qulna qad yastafsiru an afradil mutawati'. mereka itu, para sahabat itu bertanya bukan tentang al-amru al-mutlaq ifidu takra atau marah, tidak. Tapi mereka bertanya tentang haji, afradil mutawatir.